Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi malu terkutuk. Kok gak diterusin hadirin? Jagalah hati, jangan kau kotori. Lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai. Cahaya ilahi, bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup kejepit, lahir batin terasa sakit. Dah cukup segitu aja. Bila hati jatuh cinta, hati-hati cinta buta, bisa jadi nafsu kuda. Masa remaja hancur binasa. Tapi bila cinta monyet, hanya boleh untuk bila ade cinta berarti saya